Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ كَمُسْلِمِينَ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan, dan insyaallah seperti biasanya kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pembahasan Kitabul Jami' dengan uraian yang disampaikan oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab tentang zuhud dan wara. Kali ini memasuki hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 yang dimaksud adalah hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Dilanjut kemudian dengan hadis yang ke-7 dan hadis-hadis lainnya. Nah, kita baca terlebih dahulu 2 atau 3 hadis, ya, baru kita nanti masuk ke penjelasannya. Qala wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala ya Rasulullah, kemudian ia mengatakan, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya maka Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma'ing dan nas yuhibbukan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa sanaduhu hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya sanadnya hasan. Kemudian berikutnya wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaqulu innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Akhrajahu Muslim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya. Yang dimaksud adalah kaya hatinya, sebagaimana nanti ada di uraian Syekh bin Baz rahimahullah, dan yang tersembunyi, yang tidak suka ketenaran. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Lalu wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Satu hadis lagi kita baca. Qala wa anil miqdam ibni ma'di kariba radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma mala'a ibnu Adam wi'a'an syarran min batnihi. Akhrajahu Tirmidzi wa hassanahu. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Kariba radiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Bani Adam memenuhi sebuah wadah syarran min batnihi, yang lebih buruk daripada perutnya. Hadis dikeluarkan At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita sekarang masuk ke uraiannya. Qala hadhihi al-ahadithu kulluha dakhilatun fima bawwaba lahu al-muallifu min az-zuhdi wal-wara. Hadis-hadis ini semuanya masuk dalam apa yang telah dibuat oleh muallif sebagai bab dari zuhud dan wara. Al-hadithu al-awwal, adapun hadis yang pertama, ya maksudnya hadis yang keenam yang barusan kita baca, hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithu Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu as-sa'idi al-ansari al-khazraji sahabiyun wa abuhu Sa'ad bin Malik sahabi wa huwa sahabiyun radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis dari Sahal bin Sa'ad as-sa'idi al-ansari al-khazraji, seorang sahabat dan ayahnya juga sahabat. Ayahnya adalah Sa'ad bin Malik, sahabat. Beliau juga sahabat. Jadi ayah dan anak ini dua-duanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kali ini yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah adalah anaknya, yaitu Sahal. Jadi lengkapnya Sahal bin Sa'ad bin Malik. Anna rajulan qala ya Rasulullah, disebutkan bahwasannya seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku suatu amalan, idza amiltuhu, yang apabila aku kerjakan, ahabbani Allah, Allah akan mencintaiku, ahabbani annas, dan manusia pun akan mencintaiku. Faqala, maka Rasulullah menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Qala, hadza yadullu ala anna az-zuhda fi ma dhukira ya'ni fi ad-dunya min asbabi mahabbatil 'abdi wa itharihi mahaballah 'azza wa jalla. Kata Syekh rahimahullahu taala, ini menunjukkan bahwa zuhud seperti yang disebutkan tadi adalah zuhud di dunia. Ini termasuk dari sebab-sebab datangnya kecintaan Allah kepada hamba, dan sebab-sebab si hamba mendahulukan kecintaan Allah Azza wa Jal. Walhirthi alal i'dad liliqaihi, dan kesemangatannya untuk menyiapkan perjumpaan dengan Allah. Wa adami ta'alluqihi bihadihi dar, dan tidak adanya ketergantungan hamba tersebut kepada dunia ini. Ta'alluqan ya'uquhu 'anil akhirah, ketergantungan yang menyibukkannya dari akhirat. Wa ya'uquhu 'anil i'dad lil akhirah, dan ketergantungan yang menyibukkannya dari persiapan untuk menjemput kehidupan akhirat. Nah, jadi jelas sekali ya bahwa zuhud yang disebutkan oleh Nabi, izhad fid dunya, zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, ini menunjukkan bahwa zuhud di dunia ini termasuk di antara sebab-sebab yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, zuhud yang seperti ini juga zuhud yang menunjukkan bahwa si hamba itu lebih mendahulukan kecintaan Allah dan semangat untuk melakukan persiapan berjumpa dengan Allah, dan tidak ada ketergantungan terhadap dunia. Ketergantungan tanda kutip ya, yaitu ketergantungan yang menyibukkannya dari akhirat dan dari persiapan untuk menjemput datangnya kehidupan akhirat. Jadi bukan zuhud yang sama sekali meninggalkan dunia, tidak ya. Kalau zuhud yang betul-betul secara totalitas meninggalkan dunia itu bukan zuhud yang dibenarkan. Nah, intinya orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang tidak butuh sama sekali terhadap apa? Dunia. Tapi orang yang zuhud itu orang yang menghindari ketergantungan yang berlebihan terhadap apa? Dunia. Qala wazzuhdu fima qata'a qat'u ta'alluqil qalbi biha, wazzuhdu fima qat'u ta'alluqil qalbi biha wa ta'athurihi biha. Kemudian kata Syekh, dan zuhud yang dimaksud juga adalah zuhud yang berarti qat'u ta'alluqil qalbi biha, melepaskan ketergantungan hati terhadap dunia. Wa ta'athurihi biha, dan melepaskan ya. Ta'atsurihi biha, melepaskan prioritasnya terhadap dunia. Ya. Wa in 'amila fiha, sekalipun bekerja. Wa in zara'a, sekalipun bercocok tanam. Wa in tajara, sekalipun berdagang. Wa in fa'ala ma syara'a Allahu wa abahahu, dan sekalipun mengerjakan apa yang Allah syariatkan dan apa yang Allah mubahkan, apa yang Allah bolehkan. Nah. Lakinna qalbahu laisa mu'allaqan biha, bal huwa mu'allaqun bil akhirah. Namun hatinya tidak tergantung kepada dunia. Ya, tetapi tetap bergantung kepada apa? Akhirat. Nah. Ini hal yang penting untuk kita pahami bersama, agar jangan sampai ada yang salah tafsir ketika Nabi mengatakan zuhudlah di dunia. Oh, berarti harus meninggalkan dunia secara totalitas. Ini salah. Ya. Seseorang yang bekerja, seseorang yang bercocok tanam, seseorang yang berdagang, berbisnis, melakukan ini dan itu, tetap bisa dikatakan apa? Zuhud terhadap dunia, selama tidak ada ketergantungan dirinya terhadap dunia tersebut, enggak ada ketergantungan hatinya, tidak ada prioritasnya terhadap dunia. Nah. Qala fanaz'uha minal qalbi wa ta'liqul qalbi bil akhirah wa yadaduhu lil akhirah huwa az-zuhdu fiha. Maka melepaskan dunia dari hati dan ketergantungan hati terhadap akhirat serta persiapannya terhadap akhirat, itulah yang disebut dengan zuhud di dunia. Walaysa ma'nahu tarkuha, bukan berarti zuhud itu meninggalkannya, meninggalkan dunia secara totalitas. Wal i'radu anha, dan berpaling darinya, bukan itu. Wa adamul asbab, dan tidak mencari sebab-sebab yang dibolehkan. La, kata Syekh, tidak. Hadza innama yadhunnuhu al-jahalatu minas sufiyyah. Kalau zuhud yang seperti ini adalah zuhud yang disangka oleh orang-orang bodoh dari kalangan sufiyyah. Nah. Yang ini enggak boleh, itu enggak boleh, bekerja enggak boleh, ini enggak boleh, sudah tinggal di hutan sendirian. Gak ada urusan dengan dunia. Ini bukan zuhud. Ya. Dikasih makanan enak tidak mau. Dikasih peralatan canggih tidak mau. Ini bukan zuhud namanya. Nah. Qala wa innamal maqsudu adamu ta'alluqil qalbi biha ta'alluqan yuthabbituhu 'anil akhirah wa ya'uquhu 'amma syara'a Allahu lahu. Fa hadha min asbabi mahabbatillah lil 'abdi. Wa innamal maqsud, dan sesungguhnya, kata Syekh, yang dimaksud dengan zuhud itu sekali lagi adalah adamu ta'alluqil qalbi biha, tidak adanya ketergantungan hati terhadap dunia. Ta'alluqan, ketergantungan yang menghentikannya dari akhirat dan menyibukkannya dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Fa hadza min asbabi mahabbatillah lil 'abdi, maka inilah zuhud yang seperti ini, yang termasuk dari sebab-sebab datangnya kecintaan Allah kepada hamba. Nah, ini terkait dengan zuhud di dunia. Qala wa amma ma yata'allaqu binnas, adapun terkait zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Qala fazzuhdu fi ma fi aidihim fa in zahada fi ma fi aidihim walam yas'alhum ma fi aidihim ahabbuhu ma dama dohiruhu al-khair. wa huwa mustaqimun ala ta'atillah fa innahu yuhibbuhun nas. Maka zuhud terhadap apa yang ada di tangan mereka, artinya seseorang jika zuhud terhadap apa yang ada di tangan mereka, di tangan manusia, tidak meminta-minta apa yang ada di tangan manusia, ahabbuhu, maka manusia akan mencintainya. Mada madzahiruhu alkhair, selama dohirnya dalam keadaan baik dan dia dalam keadaan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Fa innahu yuhibbuhun nas, maka niscaya manusia akan mencintainya. Nah, fa idza talabahuma fi aydihim wa sara yas'aluhum karihu liqa'ahu wa karihu qurbahu li alla yas'aluhum wa li alla yu'dhihim bi talabil hajah. Namun kalau seseorang meminta kepada manusia apa yang ada di tangan mereka, ya, selalu berusaha untuk meminta-minta, karihu liqa'ahu, niscaya mereka manusia pun akan benci berjumpa dengannya. Wa karihu qurbahu, benci untuk mendekatinya. Supaya apa? Supaya dia tidak memintanya dan supaya dia tidak menyakitinya dengan permintaan segala kebutuhan. Jadi dalam kehidupan nyata sehari-hari, ya, ini terbukti kalau ada seseorang yang kerjaannya selalu meminta-minta, selalu ingin apa yang dimiliki oleh kebanyakan manusia, ya, ini pasti tidak disukai. Setiap waktu kerjaannya datang ke pulan, datang ke alan, ke ini, ke itu, meminta-minta, ya. Lah tentu mereka yang diminta-minta ini, ya, akan tidak suka melihatnya, tidak suka mendekat kepadanya. Tapi kalau ada orang yang subhanallah nampak baik, ya, tidak berambisi untuk meminta-minta, ini pasti akan disukai, pasti akan dicintai. Nah, jadi zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia adalah tidak meminta-minta, tidak meminta-minta kepada mereka. Tidak ada keinginan untuk selalu memiliki apa yang dimiliki oleh manusia. Nah, dan ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa al-fadlu biyadillah, karunia itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan membagi-bagikan karunianya sesuai dengan kehendaknya. Rahmat ada di tangan Allah, rezeki ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membagi-bagikannya. Setiap kita tidak sama keadaannya. Ada yang diberi kelebihan oleh Allah, ada yang diberi hanya dibatas cukup, ya. Ada yang bahkan kekurangan. Berbeda-beda keadaannya. Nah, kita harus menyadari hal ini, bahwa tidak setiap apa yang dimiliki oleh manusia harus kita miliki, ya. Hingga akhirnya kita mengorbankan kehormatan dengan cara meminta-minta, memperkaya diri dengan cara yang tidak terpuji. Ini keliru. Tidak ada zuhud. Nah, dan ini akan mendatangkan kemurkaan manusia. Qala az-zuhdu fi ma fi aydihim min asbabi mahabbatihim lahu dastaqama 'alal khair wa 'arada 'amma fi aydihim. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia itu termasuk sebab dari sebab-sebab yang akan mendatangkan kecintaan mereka. Kalau seseorang itu istiqomah di atas kebaikan dan berpaling dari apa yang ada di tangan mereka manusia. Wala yamna'u hadza an yas'alahum 'indal hajah ma lahu haqqun kazakat idza da'atil hajah ila dzalika. Wala yamna'u hadza aydan min qardin. Namun kata Syekh, ini tidak mencegah seseorang untuk meminta kepada manusia ketika ada kebutuhan dan yang memang punya hak di dalamnya. Seperti apa? Kazakat, seperti zakat. Idza da'atil hajah ila dzalika. Intinya jika ada kebutuhan untuk itu. Nah, wala yamna'u hadza aydan min qardin, ini juga tidak mencegah dari ya tindakan meminjam sesuatu. Nah, jadi ya terkadang memang karena ada kebutuhan mendesak atau karena memang kita punya hak terhadapnya, kita meminta. Misalnya minta harta zakat karena memang kita sebagai pihak yang berhak mendapatkan apa? Zakat. Tidak jadi masalah kalau ini tidak mencegah apa? Sikap zuhud. Atau misalnya ya kita meminjam sesuatu terkait dengan barang atau apapun itu saat memang kita sangat membutuhkannya dan pada saat itu kita tidak memilikinya, ya. Tidak mengapa kita meminjam kepada saudara kita dan itu ya itu tidak melanggar. Nah, sikap yang seperti itu tidak akan menghilangkan apa? Zuhud. Nah, fa sayyidu zuhad Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa qad iqtarada marrat kathira wastidan. Bahkan kata Syekh, sayyiduna az-zuhad, ya sayyidu zuhad, tuannya orang-orang yang zuhud, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kadang beliau telah meminjam berkali-kali, meminjam sesuatu. Dan bahkan berhutang. Beliau pernah meminjam, beliau pernah berhutang. Nah. Qala fal istidanatu wal qardu laysat minal hajah ilaihim allati tudhilluhu. Namun, saat beliau mengutang, beliau meminjam, itu bukan karena beliau butuh kepada manusia. Allati tudhilluhu, yang sampai membuat beliau menghinakan dirinya. Wallati tutlabu fiha zuhud. Dan bukan pula ini yang dituntut dari sikap zuhud. Ya. Wa innamal ladhi yudhilluhu talabus sadaqah. Tetapi yang membuat ya beliau terhina itu ketika meminta-minta sedekah. Wa talabul ihsan wa talabul musa'adah, dan meminta ya kebaikan serta meminta al-musa'adah, bantuan. Nah. Ya, jadi intinya di sini adalah ketika kita memang memiliki satu kebutuhan sehingga kita harus menghutang terlebih dahulu, meminjam terlebih dahulu kepada saudara kita, tidak mengapa. Ya. Ini tidak menghilangkan sikap apa? Zuhud, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah meminjam, pernah menghutang. Ya, tapi tidak sampai apa menghinakan diri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan meminjam, menghutangi sesuatu, ya menghutang, ini bukan hal yang hina bagi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang tidak boleh bagi beliau dan keluarganya itu adalah apa? Meminta harta sedekah. Nah, qala amma kaunuhu yahtaju ilaihim ba'd al-ahyan fil istidanati aw fil qardi aw fit ta'awunil mashru bainan nas aw fima yata'allaqu biz zakat wa huwa min ahliha yunabbihuhum idhahtaja ila dhalika laisa dakhilan fi hadha. Adapun kata Syekh, kaunuhu yahtaju ilaihim, seseorang ya, butuh kepada apa yang ada di tangan manusia, ya, ba'dul ahyan, di sebagian waktu, seperti misalnya butuh fil istidanah, menghutang, au fil qardi, atau butuh meminjam sesuatu, au fit ta'awunil mashru bainan nas, atau butuh ta'awun yang disyariatkan, au fima yata'alak biz zakat, atau kebutuhan yang berhubungan dengan zakat dan dia termasuk orang yang berhak menerimanya, yunabbihuhum, kemudian mengingatkan manusia, idah taja ila dhalika, ketika ia butuh terhadap hal itu, laisa dakhilan fi hadha, maka tidak masuk ya dalam bab ini. Nah, tidak masuk dalam bab ini artinya itu dibolehkan dan tidak berarti ya tidak ada sifat apa? Zuhud. Nah. Jadi bisa dibedakan ya antara orang yang selalu berambisi meminta-minta, ingin memiliki apa yang ada di tangan manusia, dengan orang yang memang saat ada kebutuhan dia harus terpaksa apa? Meminjam atau menghutang terlebih dahulu. Beda. Nah, kalau yang pertama, yang berambisi, yang selalu ingin memiliki apa yang ada di tangan manusia, kemudian meminta-minta, ini tidak ada zuhud padanya. Tapi kalau yang kedua, yang sewaktu-waktu karena kondisi, hingga terpaksa meminjam sesuatu atau menghutang, nah, ini tidak apa-apa. Tetap ya bisa dikatakan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Nah, itulah uraian yang disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala terkait dengan hadis izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbuka annas. Zuhudlah ya di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya mereka, manusia akan mencintaimu. Nah, adapun hadis berikutnya, hadis kedua, berarti hadis yang ketujuh, adalah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Tadi sudah disampaikan ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kita baca. Syekh mengatakan hadis ats-tsani, hadis yang kedua, maksudnya ketujuh, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, wa huwa Sa'ad bin Malik bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, nama lengkapnya adalah Sa'ad bin Malik bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik bin Uhayb al-ma'ruf ya az-Zuhri rahmatullah alaihi, ahadul asyarah al-masyhur lahum bil jannah. Nah, Sa'ad ini termasuk salah satu dari 10 orang yang terkenal ya, al-masyhud, yang mendapat persaksian mendapatkan apa? Surga. Dengan yaqulu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, kaya hatinya, al-khafi, yang tersembunyi. Nah, Syekh mengatakan hadzal haditsu yadulluna ala anna min asbabi mahabbatillah lil 'abdi an yakuna muttaqiyan yattaqi hurumatillah. ويحذر ما نهى الله عنه ويستقيم على أمر الله هذا المتقي هو المحافظ على أوامر الله التارك للنواهي الله المخلص لله في عمله الصادق في عمله هذا هو التقي. Hadis ini kata Syekh hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara sebab-sebab yang juga dapat mendatangkan kecintaan Allah terhadap hamba adalah hendaknya hamba itu menjadi hamba yang bertakwa. Yattaqi hurumatillah, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa yahdhar ma nahallahu anhu, selalu waspada dari apa yang Allah larang. Yastaqim ala amrillah, istiqomah di atas perintah Allah. Hadza huwal muttaqi, inilah yang disebut orang yang bertakwa. Yaitu yang senantiasa al-muhafid ala awamirillah, menjaga perintah-perintah Allah. At-tariku linawahillah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Al-mukhlis lillah fi amalihi, yang ikhlas hanya untuk mendapatkan ridha Allah dalam segenap amalan-amalannya. As-sadiqu fi amalihi, yang jujur dalam amalannya. Inilah yang disebut dengan hamba yang bertakwa. Allah berfirman, ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Syekh mengatakan al-ghani. Al-ghani, ghaniyul qalbi. Kalau yang kaya, yang dimaksud adalah ghaniyul qalbi, laisa ghaniyul mal. Yang dimaksud adalah kaya hati, bukan kaya semata-mata banyak hartanya. Qad yakunu ghaniyal mal wa huwa min awwalin nas. Bisa jadi ada seseorang yang secara harta masuk kategori kaya, wa huwa min awwalin nas, tapi dia termasuk orang yang paling sesat. Yang seperti ini bagaimana mungkin dicintai oleh Allah Azza wa Jal? Dan tidak sedikit orang yang kaya, ya, banyak hartanya, tapi melakukan hal-hal yang justru mendatangkan murka Allah. Maka jelas bukan kaya yang seperti ini yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Ya, dalam hadis tadi Nabi mengatakan sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya. Yang kaya yang mana? Maksudnya adalah yang kaya hatinya, sekalipun secara harta, ya, kepemilikannya terhadap harta tidak masuk dalam kategori apa? Kaya. Nah, tapi ketika hatinya kaya, maka inilah kekayaan yang sesungguhnya. Kalau kekayaan yang sifatnya harta, itu sesuatu yang bisa dicari dan mudah seseorang untuk mendapatkannya. Tapi kalau sudah berhubungan dengan kaya hati, ini enggak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memilikinya. Nah, maka kata Syekh, kaya yang dimaksud di sini adalah kaya hati. Nah, wal maksud ghaniyun nafsi. Di samping itu, kaya yang dimaksud di sini juga kaya jiwa. Ya. Kaya hatinya, kaya jiwanya, kaya kepribadiannya. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Laisal ghaniyyu an kathratil 'ardi walakinnal ghaniyya ghaniyun nafs." Kama qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah yang kaya itu gambaran dari banyaknya harta benda, akan tetapi yang kaya itu adalah gambaran kaya hati, kaya kepribadian, kaya jiwa. Sebagaimana ya, disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum itu ada pertanyaan yang masuk di sini, ya, di antaranya adalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada ustaz dan keluarga, amin. Dan semoga juga sebaliknya demikian kepada antum dan keluarga. Afan ustaz, ana ingin bertanya, apa hukumnya bekerja di toko atau konter yang di sana juga menjual speaker, padahal kebanyakan yang membeli adalah orang awam yang bisa jadi digunakannya untuk mendengar musik. Jazakallahu khairan wa jazakallahu khair. Nah, hukum asal jual beli speaker itu halal, tidak mengapa, ya. Jadi tidak mengapa, terlepas dari tujuan orang membelinya. Kecuali kalau ada orang yang jelas-jelas dia membeli speaker untuk sesuatu yang haram dan kita tahu. Nah, maka kita jangan menjual kepadanya. Tapi kalau ada orang, siapapun itu, datang milih-milih speaker, nanya-nanya kualitas suaranya seperti apa, kita terangkan, kita jual padanya, tidak mengapa. Nah, karena ini termasuk barang-barang yang musyarikah memang, barang-barang yang berserikat penggunaannya, kita tidak tahu. Tidak jauh beda dengan saat kita menjual benda-benda tajam seperti golok, pisau misalnya. Sah-sah saja kita berjualan barang-barang seperti ini, tidak jadi masalah. Siapapun yang datang, ya, yang ingin membeli, kita jual. Kecuali kalau ada orang yang datang beli golok, kemudian menyampaikan bahwa dia ingin membunuh dengan golok yang dibelinya dari kita, kita tahu itu, jangan. Nah, dan benda-benda yang semisal komputer, handphone, apa segala macam seperti itu. Nah, Allahu ta'ala alam. Bismillah, assalamualaikum, semoga Allah senantiasa menjaga ustaz. Mohon bimbingannya ustaz, apakah wanita haid harus mengumpulkan rambutnya yang gugur atau kukunya dan harus membuangnya saat mandi wajib? Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh yang saya ketahui tidak ada bimbingan yang seperti itu. Ya. Nah, tidak ada bimbingan yang seperti itu. Khawatirnya ini masuk dalam kebiasaan jahiliyah. Nah. Assalamualaikum Ustaz Afwan, izin bertanya, bagaimana mendidik anak yang mulutnya kotor jika berbicara kurang ajar dengan orang tua dan sering berbohong? Upaya menasehati sudah dilakukan orang tua, tetapi malah menjadi kurang ajar. Sikap apa yang harus dilakukan? Apakah boleh menghukum dengan hukuman yang ringan? Naam. Ya. Pertama, dinasehati, diarahkan untuk tidak melakukan hal yang seperti itu, mengucapkan kata-kata kotor, berbohong. Dan sebelumnya kita sebagai orang tua juga harus menghindari kata-kata seperti itu di hadapannya. Kita juga harus menjauhi sebagai orang tua dari kebiasaan berbohong. Nah, kalau si anak sudah dinasehati dengan baik tapi masih tetap seperti itu, malah tambah kurang ajar, tidak mengapa memberikan hukuman, hukuman yang tidak membuatnya cacat. Ya, hukuman yang ya kita anggap bisa membuatnya jera. Misalnya tidak diberi uang jajan terlebih dahulu misalnya, ya. Atau dikurangi ya jumlah uang jajannya. Nah, apapun bisa kita lakukan, yang terpenting tujuan kita sekedar membuat ia jera dan mau mendengar nasihat yang kita sampaikan. Nah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Mungkin ini sebagai ralat ya, jika ada kekeliruan dari pertanyaan yang diajukan kemarin soal apakah benar ada fatwa Ibnu Taimiyah bahwa mengirim Fatihah atau bacaan Al-Quran dihadiahkan untuk yang sudah meninggal itu akan sampai. Ternyata ya di Majmu'ul Fatawa memang di situ disebutkan bahwa bacaan Al-Quran, nah, dan secara umum kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang hidup bisa sampai kepada yang sudah mati. Cuman yang perlu digarisbawahi di sini adalah soal Fatihahnya, ya. Nah, jadi tidak khusus itu, tapi bacaan Al-Quran secara umum. Nah, secara umum itu akan sampai. Nah, kalau secara khusus Fatihah, nah ini yang jadi soal. Nah, jazakumullahu khair. Ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.